بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Pembahasan kita sampai pada pembahasan susunan shaf imam bersama makmum pada salat jenazah. Susunan shaf makmum yang jumlahnya dua orang atau lebih dalam salat jenazah sama dengan salat berjamaah lainnya pada salat lima waktu, ya, yaitu bersaf di belakang imam. Sama. Hal ini berdasarkan nas-nas yang sahih, di antaranya pertama hadis tentang kematian Raja Najasyi di negeri Habasyah, negeri Sudan di Afrika. Pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Bukhari, na'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi an-najasiyah thumma taqaddama fasaffu khalfahu fakabbaru arba'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya kematian Najasyi, ya, lalu beliau maju ke depan untuk mengimami. Sudah kita lewati tentang ini, yakni Nabi SAW dan para sahabat menyolati Raja Najasyi dengan salat ghaib. Raja Najasyi mati di negeri Habasyah di Sudan di Afrika, satu-satunya muslim di sana, jadi tidak ada yang menyolatinya. Nabi SAW menyolati bersama sahabat dari Madinah. Nah, lalu beliau maju ke depan untuk mengimami dan para sahabat bersaf di belakangnya. Nah, itu kan sama, ya, sama dengan susunan saf salat lima waktu. Lantas beliau bertakbir empat kali. Di sini riwayat Bukhari. Pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda, "Faqumna fa saffafna saffain." Lalu kami, ya, berdiri dan berbaris dua saf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Muslim. Benar ini. Ya? Sepertinya penjelasan tentang tidak disunnahkan yang membuat shaf tiga baris secara sengaja, padahal tidak penuh shaf pertama, shaf kedua itu tidak disunnahkan, itu sudah kan? Ini sekarang masalah susunan shaf jika bermakmum hanya satu orang laki-laki. Iya. Nah, jadi itu. Nah, jadi ini mulai dari sini. Masalah susunan shaf jika bermakmum hanya satu orang laki-laki. Ya. Pada keadaan seperti ini, imam dan makmum berdiri satu shaf sejajar. Imam di sebelah kiri dan makmum di sebelah kanannya. Ini sepertiannya pada salat jamaah lima waktu, berdasarkan keumuman makna dari dalil. Ya, sepertiannya pada salat lima waktu jika yang berjamaahnya dua orang, maka berdiri sejajar satu saf. Ya, imam di sebelah kiri, makmum di sebelah kanan. Nah, dalil-dalil yang bermakna umum tersebut adalah pertama hadis Jabir radhiyallahu anhu yang meriwayatkan safarnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada safar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Tsumma ji'tu hatta qumtu 'an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." فأخذ بيدي فأدارني حتى أقومني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدنا جميعا فدفعنا حتى أقومنا خلفه. يحتفى جبير. Lalu aku datang hingga berdiri di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejajar dengannya. Perhatikan, Nabi salat, Jabir datang menyusul, bergabung berjamaah dengan Nabi, tetapi Jabir berdiri di sebelah kiri Nabi sejajar dengan sebelah kiri. Ya, kata Jabir, lantas beliau memegang tanganku dan menggeserku ke sebelah kanannya sejajar dengannya. Jadi digeser oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang Nabi, dipindahkan ke sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejajar dengannya. Jadi Jabir sudah benar ketika sejajar dengan Nabi, tapi posisinya salah ketika dia di sebelah kiri. Maka Nabi memindahkannya ke sebelah kanannya. Selanjutnya datang Jabbar bin Sakhr, sahabat yang kedua radhiyallahu anhu. Lalu dia berwudu, kemudian datang dan berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW sejajar dengannya. Jadi Jabbar bin Sakhr melihat Nabi SAW berjamaah dengan Jabir, Jabir di sebelah kanannya. Dia melihat di sebelah kiri Nabi kosong, maka dia masuk ke sebelah kiri sehingga tiga-tiganya sejajar. Nabi di tengah akhirnya, diapit oleh dua makmum. Baik. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan kami berdua, memegang tangan kami berdua dan mendorong kami ke belakang. Dua-duanya didorong oleh Nabi ke belakang hingga beliau memosisikan kami di belakangnya. Ya. Dua sahabat ini diposisikan satu shaf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri di depan. Hadisnya riwayat Muslim. Nah, perhatikan kenapa tadi Jabbar bin Sakhr masuk ke sebelah kiri untuk sejajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perhatikan ada penjelasan pada catatan kaki nomor 24. Adapun amalan Jabbar bin Sakhr radhiyallahu anhu pada hadis ini, hal itu karena pada mulanya disyariatkan bagi imam yang berjamaah dengan dua orang atau lebih agar berdiri satu saf. Pada mulanya syariat begitu. Dua orang atau lebih imam ya berdiri satu saf dengan jamaah, dengan makmum. Namun hukum tersebut mansukh, dihapus dengan hukum baru yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini, yaitu imam berdiri sendiri di depan dan para makmum yang berjumlah dua orang atau lebih bersaf di belakangnya. Jadi Jabbar bin Sakhr masih beramal dengan syariat yang berlaku sebelumnya. Ya, maka Nabi mendorong keduanya ke belakang, ini berarti sudah yang dulu mansukh, yang kemudian berlaku sampai sekarang sampai hari kiamat adalah jika ya bertiga lagi-lagi maka imam berdiri sendiri di depan, kemudian dua lagi-lagi makmum itu berdiri berdua satu shaf di belakang imam, seperti pada hadis ini. Dalil yang kedua, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia pernah bermalam di rumah khalahnya, bibinya Maimunah radhiyallahu anha, yang merupakan salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun melaksanakan salat malam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Fajitu faquntu an yasarihi faja'alani an yaminihi. Kemudian aku datang dan berdiri di sebelah kirinya sejajar dengannya. Jadi Ibn Abbas ya juga mengambil posisi di sebelah kiri Nabi. Lantas beliau Nabi alaihi salatu wasalam menggeserku ke sebelah kanannya sejajar dengannya, juga dari belakangnya. Nah, karena tidak boleh melintas di depan ya, di depan imam. Nabi jadi dari Nabi menggesernya dari belakang seperti halnya Jabir. Nah, muttafaq alaih. Nah, jadi dipetik dari hadis Jabir dan hadis Ibn Abbas ya, ada dua sunnah yang berlaku yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ya, apabila jumlah jamaah yakni makmum hanya satu orang, maka berdiri sejajar ya, imam di sebelah kiri, makmum di sebelah kanan. Apabila jumlah makmum lagi-lagi itu dua orang, maka dua orang makmum ini membuat shaf tersendiri di belakang imam. Nah, gitu ya. Baik. Adapun hadis Abdullah ya, ini tadi sebelum lanjut, hukum ini tadi, syarat ini berlaku juga pada sholat jenazah secara berjamaah. Jadi jika ada dua orang laki-laki ingin menyolati jenazah, maka sama susunan sholatnya seperti itu. Imam berdiri sebelah kiri sejajar dengan makmum yang ada di sebelah kanannya. Nah, begitu. Adapun hadis Abdullah bin Abi Thalhah radhiyallahu anhu, anna Abu Thalhah da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Umair bin Abi Thalhah hina tufiya. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. Sesungguhnya Abu Thalhah memanggil Rasulullah صلى الله عليه وسلم untuk menyolati jenazah Umair bin Abi Thalhah ketika wafatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatanginya dan menyolatinya di rumah mereka. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam maju ke depan, berdiri sendiri ya di depan sebagai imam, sedangkan Abu Thalhah di belakangnya, di belakang Nabi sendiri, dan Ummu Sulaim di belakang Abu Thalhah. Tidak ada orang lain selain mereka. Ya, Nabi sendiri di depan, kemudian Abu Thalhah di belakangnya sendiri. Ya, kemudian Ummu Sulaim sendiri di belakang Abu Thalhah. Hadis ini riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan At-Tabarani. Yang meriwayatkan siapa? Yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Abi Thalhah. Abdullah bin Abi Thalhah. Kami jelaskan di sini bahwa hadis ini tidak cukup untuk mengimbangi keumuman makna kedua hadis di atas. Yani hadis ini tidak cukup untuk dijadikan dalil ya, bahwa pada salat jenazah apabila makmumnya laki-laki satu, maka tidak sejajar dengan imam, melainkan berdiri sendiri di belakang imam. Ya, ini tidak cukup dijadikan dalil untuk pengecualian sholat jenazah seperti ini, keluar dari keumuman makna kedua hadis yang telah kita lewati, yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, hadis Jabir dan hadis Ibn Abbas muttafaq alaih. Karena hadis ini, riwayat Abdullah bin Abi Thalhah ini diperselisihkan oleh ahli hadis. dan mengandung kelemahan. Ya. Al-Hakim menyatakannya sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim yang dibenarkan oleh Al-Dhahabi. Baik, pernah kami ceritakan tentang Al-Hakim yang mengarang kitab Al-Mustadrak yang bermaksud untuk menyempurnakan sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, ya, yang menurut dia ada hadis-hadis yang sahih sebenarnya memenuhi syarat Al-Bukhari dan Muslim untuk masuk dimasukkan dalam sahih keduanya, tapi tidak masuk. Nah, di antaranya hadis ini menurut Al-Hakim, di antaranya hadis ini sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim, kata dia. Al-Imam Al-Dhahabi membenarkan. Al-Muhaddits Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz meluruskan keduanya bahwa hadis ini sahih menurut syarat Muslim saja, tidak memenuhi syaratnya Al-Bukhari, hanya memenuhi syaratnya Muslim. Ya. Penjelasan lebih detailnya ada di catatan kaki. Nah, baik, karena di sanadnya itu ada rawi yang sebenarnya, ya, tidak dikeluarkan hadisnya oleh Bukhari, jadi tidak sesuai syaratnya Bukhari. Tapi sesuai syaratnya Muslim, yakni Al-Albani rahimahullah juga mendukung hadis ini sahih, tapi hanya sesuai syarat Muslim menurut Al-Albani. Baik. Namun, ya, guru besar kami Al-Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i, ya, menyatakan hadis ini dhaif. Syekhuna Muqbil tidak setuju dengan guru Al-Albani. Beliau membantah di sini, mengatakan kata Syekh Muqbil hadis ini dhaif, lemah. Beliau menyatakan ini dalam Tatabbu' Awham Al-Hakim. Tatabbu' Awham Al-Hakim artinya menelusuri waham-waham, kekeliruan-kekeliruan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Syekhuna Muqbil, ya, meluangkan waktu untuk menelusuri kitabnya Al-Hakim tadi yang bermaksud untuk melengkapi Sahih Bukhari dan Muslim, karena di situ banyak waham, banyak kesalahan. Ya. Termasuk yang beliau, ya, yang beliau dapatkan salah adalah ini. Ya. Syekh Muqbil mengatakan ini dhaif dengan alasan sanadnya mursal. Dengan alasan sanadnya mursal. Ya. Kenapa? Karena Abdullah bin Abi Thalha adalah sahabat kecil. Mursal itu artinya terputus. Terputus di akhir sanad pada tabaqah, ya, antara tabi'in dengan rasul, itu mursal. Jadi jika ada riwayat pada sanadnya, ya, rawi dari syekhnya, dari syekhnya, dari syekhnya, sampai pada tabaqah tingkatannya tabi'in, kemudian tabi'in ini meriwayatkan dari rasul, tidak melalui sahabat yang berjumpa dengan rasul, yang meriwayatkan dari rasul. Tadi tidak berjumpa dengan Nabi, jadi terputus di sini. Itu namanya mursal. Nah, seperti ini lemah. Nah, ini kata Syekh Muqbil, karena Abdullah bin Abi Thalha adalah sahabat kecil. Abdullah bin Abi Thalha itu sahabat kecil, masih kecil ketika di masa Nabi SAW. Keterangannya Ummu Sulaim radhiyallahu anha mengandungnya, ya, mengandung Abdullah bin Abi Thalha ketika perang Hunain. Ketika perang Hunain, ya, sebagaimana dalam kitab Tahdzib At-Tahdzib, perang Hunain itu terjadi setelah Nabi menaklukkan Makkah, Fathu Makkah, lanjut ke Hunain. Itu tahun 8 Hijriah. Ya. Nabi wafat tahun 11 Hijriah Rabiul Awal. Jadi andaikan dia lahir, ya, maka usianya masih berapa? Masih 2 tahunan ya. Nah, Nabi sudah wafat. Jadi artinya dia belum mumayyiz, belum berakal pada masa Rasulullah SAW. Ya, sehingga belum paham dengan apa-apa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Jadi bagaimana bisa bersambung dia meriwayatkan kejadian Nabi menyolati jenazah Umayyah bin Abi Thalhah? Nabi berdiri sendiri depan, Abu Thalhah di belakangnya, Ummu Sulaim di belakang. Padahal, ya, dia belum mumayyiz, dia belum berakal, belum sah, belum diterima, belum dianggap sah periwayatan dia. Nah, karena yang sah riwayatnya adalah seorang rawi yang meriwayatkan sesuatu, ya, ketika itu dia sudah mumayyiz, sudah 7 tahun ke atas, sudah berakal, sudah sah ibadahnya, sudah sah sholatnya karena sudah berakal. Ini belum. Nah, jadi dia memiliki kemuliaan persahabatan dengan Rasulullah SAW, tetapi riwayatnya dari Rasulullah SAW terputus. Secara riwayat terputus, disebut mursal, dan hukumnya seperti mursal tabi'i, yakni seperti mursal para tabi'in, murid-murid sahabat, berarti dhaif. Ini penjelasan Syekhuna Muqbil. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah mengeluarkan hadis Anas bin Malik yang semakna dengannya, ada hadis lain yaitu hadis Anas. Semakna dengan ini riwayatnya Al-Imam Ahmad dalam Mustadnya. Tetapi sanadnya juga dhaif, lemah. Pada sanadnya ada periwayat lemah bernama Abdullah bin Umair Al-Umari. Ya, dan periwayat majhulah. Majhulah yang tidak dikenal orangnya bernama Ummu Yahya. Berarti dua hadis ini tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah ini. Ya, wallahu a'lam. Kenapa ana menyebutkan dan menjelaskan ini secara detail, termasuk penjelasan dua hadis yang dhaif tersebut bahwa itu tidak disebutkan dalil? Karena ya, ada pendapat yang mengatakan, yang berpegang dengan hadis Abdullah bin Abi Thalhah ini, ya, yang mengatakan bahwa jika dua orang laki-laki menyolati jenazah, maka imamnya berdiri sendiri depan, makmumnya laki-laki itu berdiri sendiri di belakangnya. Nah, yang benar, ya, yang benar dari pendapat ulama tidak seperti itu. Nah, dua hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Jadi kita kembali kepada keumuman makna hadis Jabir dan hadis Ibn Abbas. Ya, ini sama dengan sholat lima waktu, susunan sholat berjamaah, sholat jenazah sama dengan sholat lima waktu. Nah, jadi jika hanya dua orang maka berdiri sejajar. Nah, imam yang berdiri, imam sendiri. Wallahu a'lam. Kemudian masalah tata cara peletakan jenazah-jenazah yang disolatkan sekaligus. Tata cara peletakan jenazah-jenazah yang disolatkan sekaligus, yakni jika berkumpul beberapa mayat dalam satu waktu, mayat itu bisa disolati dengan dua cara. Nah, sekian mayat, sekian jenazah, semuanya mau disolat, mau disolatkan. Bisa dengan dua cara. Yang pertama, disolati sekaligus dengan satu sholat, satu kali sholat saja. Ya, disolati semuanya sekaligus. Cara yang kedua, disolati satu persatu. Disolati satu persatu. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai mana yang lebih utama dari keduanya, mana yang afdal. Yang menguatkan bahwa tata cara pertama lebih utama, yakni satu kali sholat saja, disolat mereka semua sekaligus, yang menguatkan bahwa itu lebih utama adalah hadis Ammar maula al-Harith bin Nawfal rahimahullah annahu shahida jinazata ummi Kulthum wa ibnaha faj'ulil al-ghulamu mimma yali al-imam fa'ankartu dhalik wa fil qawmi ibn Abbas wa Abu Sa'id al-Khudri wa Abu Qatada wa Abu Hurairah faqalu hadhihi as-sunnah hadhihi as-sunnah. Nah, jadi di sini barakallahu fikum Ammar maula al-Harith bin Nawfal rahimahullah menceritakan sesungguhnya Ammar menghadiri acara ya menyolati jenazah Ummu Kulthum, ya menghadiri penyolatan jenazah Ummu Kulthum dan putranya yang masih kecil, dan putranya masih kecil berarti berdua. Nah, jenazah anak kecil itu diletakkan pada posisi dekat imam. Jadi ini imam, ya jenazah anak kecil itu laki-laki yang diletakkan pada posisi dekat imam. Berarti posisi kepalanya imam sejajar dengan bagian apanya? Jika jenazahnya laki-laki, imam berdiri sejajar dengan apa? Dengan kepala. Nah. Baik. Lalu aku mengingkari, jadi posisi umur yang wanita setelahnya. Nah, ini kami yang lima yang jenazah anak kecil. Kemudian di daerah di dalam sana, ya, yang lebih jauh dari imam, jenazah umur. Jadi posisinya imam sejajarnya. Tinggal baik. Lalu aku mengingkari hal itu, kata Ammar. Lalu aku mengingkari hal itu. Sementara di tengah kaum hadir Ibnu Abbas, Abu Sa'id, Abu Qatadah dan Abu Hurairah, mereka para sahabat radhiyallahu anhu. Lantas mereka radhiyallahu anhu berkata, ini adalah sunnah Rasulullah. Hadis ini dari Abu Dawud, Nasa'i, Al-Baihaqi, ya, dinyatakan sahih oleh An-Nawawi, Al-Albani dan ya Syekhuna Al-Wadi'i. Muqbil Al-Wadi'i. Nah. Nah, begitu pula akhir mauquf dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Nafi' maula Ibnu Umar أنه صلى على تسع جنائز جميعا. Sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyolati 9 jenazah sekaligus, 9 jenazah. Faja'ala ar-rijala yaluna al-imama wan nisaa yalina al-qiblah. Ya. Ia meletakkan jenazah-jenazah pria pada posisi dekat imam dan jenazah-jenazah wanita pada posisi kiblat serta menyusun mereka menjadi satu shaf. Ya. Wa wudi'at jinazatu Ummi Kulthum binti Ali binti Aliin imraati Umar bin Khattab wa ibnin laha yuqalu lahu Zaidun wudi'a jami'an. Kemudian diletakkanlah jenazah Ummu Kulthum binti Ali, ya, yakni putrinya Ali, istri Umar bin Khattab, dan putranya yang masih kecil bernama Zaid. Ya, yakni putranya Ummu Kulthum yang namanya Zaid. Keduanya diletakkan bersama. Baik. Wal imam yawma idzin Sa'id ibn al-'As wa fi an-nas ibn Abbas wa Abu Hurairah wa Abu Sa'id wa Abu Qatadah fa wudi'a al-ghulam mimma yali al-imam. Imam yakni amir, amir mereka waktu itu, ya, semacam gubernurnya gitu ya. Nah, pemimpin wilayah itu, yaitu Sa'id bin Al-As. Dan di tengah mereka hadir Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah, para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, fawdi al-ghulam mimma yali al-imam. Jenazah anak itu diletakkan pada posisi dekat imam. Baik. Jadi sama dengan yang di atas itu, ibu dan anaknya, putranya, maka yang putranya masih kecil itu yang diletakkan dekat imam, yang laki-laki. Nah, asal ini dikeluarkan oleh Abdul Razzaq, An-Nasa'i, Ibnu Al-Jarud, Al-Tirmidzi, Al-Baihaqi. Sanadnya dinyatakan hasan oleh An-Nawawi dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hajar, Al-Albani dan Al-Wadi'i. Nah, kita lanjutkan. Baik, perhatikan pada kelanjutan asal ini, faqala rajulun, kemudian seorang laki berkata, fa'angkartu dalik, lantas aku mengingkari hal itu. Jadi menyolati jenazah sekaligus banyak. Ya, fa'nadartu ila Ibn Abbas wa Abu Hurairah wa Abu Sa'id wa Abu Qatadah, faqultu ma hadha? Qalu hiya sunnah. Hiya sunnah. Ya, lalu lantas aku mengingkari hal itu, lalu menoleh kepada Ibn Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Abu Qatadah dan bertanya, apa ini? Mereka menjawab, ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Baik, guru kami Al-Wadi'i, mungkin Al-Wadi'i dalam kitab Al-Jami' As-Sahih berkata, adapun ucapan para sahabat yang hadir bahwa hal itu adalah sunnah Rasulullah SAW, riwayat itu bersumber dari seorang lelaki yang tidak dikenal, yang tidak diketahui siapa dia pada riwayat ini, yani rojul laki-laki tadi. Namun riwayat Ammar Maula Al-Harith di atas sudah mewakili, yakni hadis sebelumnya itu, riwayat Ammar, ya, ketika mengelati Ummu Kulthum dan putranya. Nah, sama riwayat yang kedua ini juga tentang Ummu Kulthum dan putranya. Ummu Kulthum yang dimaksud ini adalah putri Ali, ya, yang merupakan istri Umar radhiyallahu anhu. Nah, jadi yang Ammar sudah mewakili. Baik, kesimpulannya bahwa alhamdulillah riwayat tentang ini benar, ya, bahwa ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahwa lebih utama disolati sekaligus. Begitu pula jika ditinjau dari sisi makna, menyolati jenazah, jenazah-jenazah yang ada sekaligus lebih utama, itu jelas dari mana? Kenapa? Mengingat pelaksanaannya lebih cepat. Sementara cepatnya pengurusan jenazah merupakan sesuatu yang diinginkan. Kan begitu? Kita mengetahui bersama, sholat jenazah itu berbeda dengan sholat-sholat lainnya. Ya, 4 kali takbir, tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada rukuk. Ya, hanya berdiri. Pakai takbir, ya, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa pelaksanaannya salat jenazah itu, ya, hanya sebentar, ya, supaya cepat. Nah, agar jenazah itu cepat dikuburkan. Nah, jadi dari segi makna, ketika beberapa jenazah ini disolati dengan satu kali solat sekaligus, cepat selesai. Ya, ini hal yang dituntut dalam syariat, maka itu lebih utama daripada solat satu. Nah, jenazah-jenazah yang disolati sekaligus dengan satu solat, susunannya, ya, susunannya mulai dari arah yang terdekat dengan imam. Jadi patokannya mulai yang terdekat dengan imam. Ada sebab berikut. Yang terdepan terdekat dengan imam adalah jenazah laki-laki. Yang baligh dikedepankan atas jenazah anak yang belum baligh. Nah, seperti tadi Ummu Kultsum dengan putranya. Itu putranya dulu yang dekat imam, karena dia laki-laki. Kemudian jenazah wanita yang baligh dikedepankan atas anak yang belum baligh. Nah, jika ada jenazah yang tidak jenaz, jenis kelaminnya yang dikenal dengan dalam fikih dengan khunsa muskil, ya, tidak jelas jenis kelaminnya. Jadi tidak jelas yang mana yang dominan dari dua jenis kelaminnya, tidak jelas apakah dia laki-laki atau wanita. Nah, jenazahnya dikedepankan atas jenazah wanita. Itu dulu kepada jenazah wanita, karena setidaknya dia wanita jika bukan laki-laki. Nah, karena kemungkinan dia laki-laki dan kemungkinan wanita, berarti dia dikedepankan, ya, atas jenazah wanita. Karena jika dia laki-laki, ya, berarti kan memang dia di depan. Jika dia wanita, maka sama dengan wanita. Jadi ini disebut oleh ulama, karena ini terkait dengan syariat, meskipun ya sebelum ini peristiwanya jarang terjadi. Ya. Nah, tapi untuk kita tahu ilmunya. Baik. Jadi yang terdekat posisinya dengan imam adalah jenazah laki-laki baligh, kemudian anak laki-laki yang belum baligh, kemudian khunsa muskil tadi yang baligh, kemudian khunsa muskil anak-anak yang tadi yang tidak jelas jenis kelaminnya, kemudian wanita baligh, kemudian anak wanita. Nah, begitu susunannya. Nah, berdasarkan keterangan ini diketahuilah bahwa jenazah anak laki-laki dikedepankan daripada jenazah wanita dewasa. Meskipun anak laki-laki itu masih kecil, ya, wanitanya dewasa, tetap didahulukan jenazah anak laki-laki itu yang dekat imam. Sebagaimana halnya anak laki-laki dikedepankan daripada wanita baligh pada salat jamaah. Ya. Wajib yang namanya sholat wanita itu tetap di belakang. Nah, ini adalah pendapat Abu Hanifah Asy-Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad. Pendapat ini yang dipilih oleh Al-Albani, Ibnu Baz dan guru besar kami Al-Wadi'i. Hadis di atas mendukung pendapat ini. Hadis di salat cara menyolati jenazah Ummu Kultsum dan putranya. Nah, jenazah laki-laki kepalanya diletakkan sejajar dengan pinggang jenazah wanita. Nah, jadi posisinya kepala jenazah laki-laki ini disejajarkan dengan pinggang jenazah wanita. Ya, sehingga imam menyolati mereka dengan posisi sejajar dengan kepala laki-laki dan pinggang wanita. Jika ada beberapa jenazah yang berjenis kelamin sama, yang dikedepankan posisinya ke dekat imam adalah yang paling utama di antara mereka. Ya, beberapa laki-laki misalnya jenazah laki-laki. Makanya dikedepankan yang mana? Sama-sama beberapa pria sama-sama dewasa, ya. Yang dikedepankan yang paling berilmu syariat, itu yang paling dekat dengan imam. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam penguburan beberapa jenazah syahid perang Uhud, syuhada perang Uhud dalam satu kuburan. Ya, Nabi Muhammad SAW menguburkan jenazah-jenazah syuhada Uhud itu, ya, beberapa jenazah dikumpulkan dalam satu kuburan. Nah, bagaimana cara Nabi menguburkannya? Siapa yang lebih dulu dimasukkan dalam lahat? Siapa yang lebih diletakkan dalam lahat? Nabi mengedepankan yang paling banyak hafalan Qur'annya. Yang paling banyak hafalan Qur'annya. Nah, jadi yang paling berilmu. Nah, dikias dengan itu, dikiaskan dengan amalan Nabi tersebut pada penguburan, maka ketika disolat dengan beberapa laki-laki, maka yang terdekat posisinya dengan imam adalah yang paling berilmu. Begitu pun juga beberapa jenazah wanita sama, yang paling berilmu yang ditetapkan posisinya paling dekat dengan imam. Nah, juga karena pada solat jamaah dikedepankan ke dekat imam yang paling banyak hafalan Quran dan ilmunya, kan begitu? Yang posisinya di sini paling dekat dengan imam. Nah, ya, berdasarkan perintah Nabi SAW, itu yang paling banyak hafalan Quran dan ilmunya, itu yang di belakang Nabi SAW yang paling dekat. Nah, jika ilmunya setingkat, dikedepankan yang paling tua usianya. Jika ilmunya sama, maka yang paling tua, itu yang paling dekat dengan. Jika seumur usianya sama, dikedepankan yang lebih dahulu masuk Islam. Nah, ini kriteria-kriterianya. Wallahu a'lam. Nah, selesai tentang pembahasan shaf. Nah, ya, nanti dalam acara yang kelima, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada tata cara, ya, sifat sholatnya. Nah, empat kali takbir, apa yang dibacakan takbir pertama, nah, takbir kedua dan seterusnya akan kita pelajari nanti. Nah, ya. Sudah masuk waktu Isya? Iya, sudah, ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.